Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khair billahi rahiman rahimakumullah. Khawatir saya lupa nanti, tolong diberitakan ke ikhwah yang mungkin tidak hadir sekarang. Untuk tarawih malam ini insyaallah kita mulai jam 10 malam insyaallah. Ya, badal isya untuk bisa persiapan baca Quran atau yang lain. Kita mulai jam 10 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Khamis, hadis yang kelima dari bab Amar Ma'ruf Munkar, An Ummul Mukminin Ummi Salamah Hind binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu sesungguhnya yusta'malu alaikum umara, akan ada para pemimpin yang berkuasa memimpin kalian, fata'rifuna wa tunkirun, fata'rifun, kalian akan tahu. Ya, ada sebagian amal-amal mereka yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat. Watun kirun, ya, dan ada sebagian yang kalian ingkari karena sebagian perbuatan mereka menyelisihi syariat, mungkar. Ketika mereka, orang-orang yang berkuasa kepada kalian, melakukan kemungkaran, faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang membenci kemungkaran dilakukan oleh pemimpinnya, maka dia telah berlepas diri. Ya, dibawa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yani man kariha biqalbi, barang siapa yang benci dengan kalbunya, walaupun istati ingkaran biyadin wala bilisan, tidak bisa mengingkarinya dengan tangan atau dengan lisan, faqad bari'a minal itsmi, dia telah berlepas diri dari dosa, terlepas dari dosa, dan wa'adda wadhifatah, iya, dan telah menunaikan tugasnya. Di dalam Syarah Sahih Muslim kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa man kariha dzalika mungkar, barang siapa yang membenci kemungkaran yang dilakukan olehnya, oleh penguasanya, faqad bari'a min itsmihi wa uqubatih, dengan kebencian yang ada di kalbu ini, dia telah selamat, berlepas dari dosanya dan dari hukumannya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadza fi haqqi man laisa ingkar, ya, ini berlaku bagi orang yang tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan tangan, dengan lisan, maka fal yakrahu biqalbi, hendaknya dia membenci dengan kalbunya, paling minim merasa tidak senang. Kalau memang tidak bisa menasihati, yang tidak bisa mengingkarinya dengan lisan, ya, paling minim dia harus membenci agar dia selamat dari dosa dan hukumannya. Qala wa man ankara faqad salima, dan barang siapa yang mengingkarinya, bisa melakukan ingkar mungkar, ya, maka dia telah selamat dari dosanya. Di sini kata Syekh Ibn rahimahullahu taala, dalla, menunjukkan, ya, Fadalla hadza ala annahum ay umara idza ra'ina minhum manunkir. Kalau kita melihat mereka melakukan sesuatu yang kita ingkari, mulai kita mungkar, fa'inana nakrahu dzalik, kita membencinya, wanang wulin kunun kiru adab, dan kita ingkari. Fa'in ihtadaw farana walahum, kalau mereka mengambil hidayah, menerimanya, maka ini kebaikan untuk kita dan mereka. Wa'ilam yahtadaw, tapi kalau mereka tidak mau menerima, ya maka falana, kita dapat kebaikan dengan telah menegakkan ingkar mungkar, wa'alaihim, dan dosa atas mereka. Dan tentunya sudah kita tahu dalam pelajaran-pelajaran akidah, dalam pelajaran manhaj, ya, tentang dawabit, ya, aturan ingkar mungkar kepada penguasa. Dan yang paling pentingnya adalah bainahu wa bainah. Man arada an yansah, ya, amirahu falyakun sirran, hendaknya dia lakukan dengan rahasia, bainahu wa bainah. Nah, itu di antara dawabit yang terpenting. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, qala berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin man radiya wa taba'a. Tetapi yang berdosa itu adalah seorang yang ridha dengan kemungkaran dilakukan oleh penguasanya, wa taba'a, mengikutinya, tidak membenci dan tidak mengingkarinya. Ridha. Nah, ini kelompok yang ketiga. Yang membenci dengan kalbunya karena tidak bisa mengingkari kemungkaran, dia selamat. Yang bisa mengingkari, ya, dengan aturan-aturan dawabit yang syar'i, tentunya lebih selamat. Tapi yang binasa, yang celaka adalah yang radiya wa taba. Kata beliau rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, walakin man radiya wa taba'a. Ya, makna kata beliau, walakin al-ithmu wal-uqubah, dosa dan hukuman itu, ala man radiya wa taba, terhadap orang yang ridha dengan perbuatan kemungkaran penguasanya dan mengikutinya. Adapun kelompok yang pertama, yang membenci dengan kalbu karena tidak mampu ingkar mungkar dengan lisan, dia selamat. Yang kedua, yang dia mengingkari mampu menasihatinya, menyuratinya, mengingkarinya, maka ini tentu lebih selamat. Dan yang ketiga ini, yang ridha, ya, berbasa-basi dengannya, ridha dengannya, tidak ada pengingkaran, tidak membenci, ini yang terjatuh dalam dosa dan uqubah. Faedah penting, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka wa fihi dalil, disini ada dalil. Ala anna man ajiza an izalati munkar la ya'tham bi mujaradis sukut. Seorang yang tidak mampu menghilangkan kemungkaran, yang tidak punya kudrah, tidak kemampuan mengingkari menghilangkan kemungkaran, tidaklah dia berdosa karena semata-mata diam. Diamnya dia itu tidak dosa. Diam karena dia diam dalam keadaan dia membenci, diam dalam keadaan dia tidak ridha, iya, tidak senang, benci. Iya. Diam itulah tidak dosa. Man ajiza an izata munkar, tidak siap barang siapa tidak mampu menghilangkan kemungkaran. Iya, la ya'tham, tidak dosa, bi mujarrad sukut. Bal innama ya'thamu birida bihi. Tapi dia berdosa kalau sampai ada pada kalbunya keridhaan kepada kemungkaran, ridha. Atau bi alla yakrahu bi qalbihi, atau tidak ada kebencian dalam kalbunya. Anggapnya satu hal yang biasa, tidak ada merasa benci. Atau bil mutabah alaih, atau dengan mengikutinya. Apakah kemungkaran terjadi pada pemimpin ataupun pada yang lainnya? Barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, dan tidak bisa mengingkarinya, ya, kalau memang dia diam karena tidak mampu, belum tentu dosa, belum tentu berdosa. Kalau dia diam tapi dalam keadaan mampu, kalau punya masih mengingkari, membenci, dia dosa. Dosa itu kalau sampai dia ridha dengannya, kalau sampai dia tidak ada kebencian kepadanya, atau lebih parah kalau dia mengikutinya. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Qala innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifun wa tunkirun. Yani kalian mengetahui sebagian perbuatan mereka itu ma'ruf, baik sesuai dengan syariat, sebagian perbuatan mereka mungkar, menyelisih syariat. Iya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, di sini kata beliau rahimahullahu taala, hadal hadis fihi mu'jizatun zahirah. Di sini ada mukjizat yang sangat jelas nampak. Ayat min ayatillah. Apa itu? Bil ikhbar bil mustaqbal. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar, berita yang akan datang. Wa waqa'a dzalika kama akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi sebagaimana iya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang setelah Khulafaur Rasyidin. Iya, apakah di Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah dan seterusnya. Iya, para umara yang ta'rifuna wa tudkirun. Ini mukjizah di antara ayat min ayatillah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kariha faqad bariya. Barang siapa yang membenci kemungkaran dilakukan penguasanya, maka tidak mampu diingkari, dia benci dengan kabunya, dia telah berlepas diri dari dosanya. Wa man ankara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari dengan lisannya, dia mampu untuk mengingkari. Iya. Afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Iya. Faqad salima. Walakin, tetap yang ketiga ini yang dia binasa, yang dia dosa, man radiya wa taba. Qalu, ya, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum, tidakkah kami perangi mereka karena melakukan kemungkaran? Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama kalian, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim. Berkata Imam, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, ketika menjelaskan hadis ini, di antara faedahnya adalah wa annahu la yajuzu an nuqatil umara alladzina ramihun almunkar. Iya, di antara faedah hadis ini kata beliau, tidak boleh kita memerangi penguasa yang kita lihat melakukan kemungkaran, ada pada mereka kemungkaran. Li'anna muqatalatahum fiha syarrun katsir. Iya, karena memerangi mereka akan ada kejelekan yang sangat yang banyak. Wa yafutu biha khairun katsir. Iya, dan akan luput, akan hilang kebaikannya banyak ketika terjadi iya kaum muslimin menyerang, memerangi pemerintah muslimin yang ada pada mereka sebagian kemungkaran. Iya, tentunya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ma aqamu fikumus shalah itu seperti hadis yang kemarin kita baca, illa antarau kufran bawah. Iya, kecuali telah ada terlihat dari mereka perbuatan apa namanya kekufuran yang jelas-jelas kufur. Iya, dan kalian memiliki burhan dari Allah Subhanahu wa taala, indakum minallahi burhan, ini pun dengan beberapa syarat yang sangat ketat yang disebut para ulama kita. Namallahu alam bisawab. Wa tabarakallahu.